Hello, hello, apa kabarmu? Marilah dekat padaku. Ya, ya, ada apa sayangku? Katakanlah kepadaku. Oh ya, tentu kau ingin tahu apa maksud di hati. Dengarlah kasihku, dengarlah sayangku, akan ku katakan yang sesungguhnya. Sayang, hidung yang mancung ini milik siapa untuk siapa? Oh, masih milikku, belumlah milikmu, kita masih pacaran. Sayang, bibir yang merah ini milik siapa untuk siapa? Sabarlah sayangku, sabarlah dahulu, semuanya pasti milikmu. Sayang, kalau memang begitu, aku kan sabar menunggu. Marilah bersama, cinta sama cinta, salinglah setia selamanya. Sayang, hidung yang mancung ini milik siapa untuk siapa? Oh, masih milikku, belumlah milikmu, kita masih pacaran. Sayang, bibir yang merah ini milik siapa untuk siapa? Sabarlah sayangku, sabarlah dahulu, semuanya pasti milikmu. Sayang, kalau memang begitu, aku kan sabar menunggu. Ya, ya, percayalah padaku, cintaku hanya marilah bersama, cinta sama cinta, salinglah setia selamanya.